إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Surah Agung Al-Fatah yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan majelis ilmu membahas perjalanan kehidupan dari junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak dan Ibu rahimakumullah, pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas bagaimana proses hijrah yang dilakukan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang terakhir telah kita paparkan bagaimana keberanian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika berhijrah. Beliau berhijrah secara terang-terangan, bahkan menantang orang-orang Quraisy yang berani untuk menghalangi beliau berhijrah. Demikian juga kita telah sebutkan kisah dari Hisham bin Al-As yang ditangkap oleh kaum musyrikin sebelum berhijrah, dan juga kisahnya Al-As bin Abi Rabi'ah yang sempat ditipu oleh Abu Jahal dan juga Al-Harith bin Hisham, sehingga dia harus kembali ke kota Mekah lalu dipenjara oleh kaum musyrikin Quraisy. Namun alhamdulillah di kemudian hari beliau berhasil dibebaskan oleh Al-Walid ibn Al-Walid ibn Al-Mughirah dan kemudian kembali ke kota Madinah. Demikian juga telah kita kisahkan bagaimana hijrahnya Suhaib, ya, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Beliau ketika berhijrah sempat dihalangi oleh orang-orang Quraisy. Namun kemudian Suhaib menawarkan kepada mereka agar mereka tidak menghalangi Suhaib untuk berhijrah, diberikan semua harta Suhaib yang tertinggal di kota Mekah. Maka kemudian turunlah ayat yang memuji sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Dia telah melakukan transaksi yang sangat memberikan keuntungan. Dan kemudian yang terakhir telah kita sebutkan bahwa sebelum Nabi SAW sampai ke kota Madinah, maka yang mengimami atau yang menjadi imam sholat para sahabat ketika itu di kota Madinah adalah sosok sahabat Salim Maula Abu Hudzaifah. Ini adalah apa-apa yang kita sampaikan di pertemuan yang terakhir. Baik, sekarang kita akan coba bahas bagaimana hijrahnya Rasul SAW ini yang ditunggu-tunggu. Jadi para sahabat, mereka banyak sekali yang sudah berhijrah, hanya tersisa sedikit saja yang masih berada di kota Makkah. Maka Nabi SAW ketika itu memang beliau menunggu. Ya, jadi beliau tidak berhijrah sampai ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika itu Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, Abu Bakar As-Siddiq sahabat beliau ini sebenarnya sudah ingin berhijrah. Ya, ingin menyusul teman-temannya, ingin menyusul sahabat-sahabatnya, namun ditahan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam Sahih Al Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkisah, ya, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inni uritu daro hijratikum dzata nakhlin baina labataini wa huma al harratan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya diperlihatkan kepadaku negeri hijrah kalian yang dia dikelilingi oleh pepohonan kurma, kemudian terletak di antara dua labatain, dua harroh. Sudah kita jelaskan ya pada pertemuan dua pekan yang lalu bahwa harroh di sini maksudnya adalah gunung yang terbentuk dari lava yang membeku. Jadi lava dulu Madinah atau Yathrib itu memiliki gunung berapi, kemudian keluar lavanya, lavanya membeku dan mengeras sehingga membentuk dua gunung. Nah, kota Madinah itu terletak di antara dua gunung ini. Ya, ini dua gunung atau dua bukit yang terbentuk dari lava yang mendingin. Qala fa hajara man hajara kibal al Madinah wa raja'a ammatu man kana hajara bi ardil Habasyah ila al Madinah. Maka ketika mendengar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan tentang negeri hijrah yang baru itu, para sahabat mulai berhijrah. Bahkan orang-orang yang sebelumnya berhijrah ke negeri Habasyah, ke Ethiopia, Mereka pun kembali untuk berhijrah ke kota Madinah. Maka ketika melihat banyak yang sudah berhijrah ke kota Madinah, Abu Bakar bersiap-siap ingin hijrah juga menyusul sahabat-sahabat yang lain. Fatajahaza Abu Bakrin kibalal Madinah. Maka Abu Bakar pun mulai mempersiapkan diri untuk berhijrah ke kota Madinah. Faqala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika melihat Abu Bakar As-Siddiq itu sudah mulai bersiap-siap ingin hijrah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menemui beliau. Kemudian mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Aralistik ya Abu Bakar." Ya, pelan-pelan wahai Abu Bakar. "Arju ayyu dzandi." Aku berharap ya aku diberi izin untuk berhijrah. Tunggu sampai aku diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah. Faqala Abu Bakar, "Wahal tarju dzalika bi abi anta?" Ya. "Wahai Rasulullah, apakah engkau menginginkan ya agar aku nanti menemanimu?" Ya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Iya." Ya benar. Ya. Jadi kata Abu Bakar, "Apakah engkau memang benar-benar sedang menunggu izin?" Maka kata Rasulullah, "Ya, saya sedang menunggu izin. Kalau sudah datang izin dari Allah Subhanahu wa taala, kita berangkat." Fahabasa Abu Bakar nafsahu ala Rasul sallallahu alaihi wasallam liyashabah. Maka kemudian Abu Bakar pun menunda perjalanannya agar dia bisa menemani Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini masya Allah ya, Abu Bakar ini nanti akan menjadi khalifah yang pertama. Ketika Rasul wafat, beliaulah yang akan menggantikan posisi Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin kaum muslimin. Ya, ini salah satu perkara yang menunjukkan bahwa beliau adalah sosok yang sangat dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika berhijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta Abu Bakar untuk menunda. "Tunggu sampai saya dapat izin, nanti kita hijrah bareng-bareng." Fa'ala barahiltaini kanata indahu waraqas samar walaqas samur wa huwal khabatu arba'ata ashhur. Maka kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta Abu Bakar untuk menunda perjalanannya, mulailah Abu Bakar merawat dua ekor unta. Jadi dua ekor unta yang akan dipersiapkan untuk menjadi kendaraan hijrah. Bahkan beliau memberikan makanan daun samur. Ya, daun samur ya, bukan semur ya. Daun samur ya, khusus untuk dimakan oleh unta-unta ini selama 4 bulan. Jadi dipersiapkan betul fisik unta yang akan membawa beliau bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah. Lagi-lagi kita bisa melihat ya bahwa yang namanya tawakal itu disertai dengan usaha. Ya bukan hanya sekedar jalan saja, tidak. 4 bulan sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah, ya sudah ada persiapan. Abu Bakar As-Siddiq mempersiapkan hewan-hewan tunggangan. Saya itu penasaran, Bapak dan Ibu. Daun samur yang dijadikan makanan unta itu apa? Ya, alhamdulillah sekarang kita bisa tanya Mbah Google ya. Nah, ini pohon samur. Jadi kalau dilihat ini termasuk pohon akasia ya, kelas akasia. Ya, jadi ini yang banyak ditanam di Timur Tengah sebagai pohon peneduh. Ya, karena tidak membutuhkan banyak air. Kalau nanam pohon jati mungkin enggak hidup ya, Pak. Tapi kalau akasia, wah ini terkenal tahan banting. Ya, ternyata inilah yang dijadikan sebagai makanan unta. Jadi kalau makan daun pohon samur ini, unta itu lebih kuat. Masya Allah. Baik, kemudian setelah berjalannya waktu, turun perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berhijrah. Ya, perintah untuk berhijrah ini, ya kata para ulama, adalah firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 80. Ini mungkin salah satu doa yang mungkin Bapak dan Ibu sering baca juga ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni ya min ladunka sultanan nasira." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa. "Rabbi adkhilni mudkhala sidqin." Wahai Rabbku, masukkanlah aku ya dengan cara masuk yang benar. Ya, wahrijni mukhraja sidqin, dan keluarkan aku ya dengan cara keluar yang benar. Nah, Al-Imam Al-Qutadah sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya, beliau menafsirkan mudkhala sidqin artinya masuk ke kota Madinah. Ini Nabi SAW diperintahkan untuk meminta kepada Allah, ya Allah, masukkanlah aku dengan selamat ke kota Madinah. Dan keluarkanlah aku, ya, dengan keluar yang benar. Maksudnya keluarkanlah aku dari kota Makkah dengan cara yang benar, dengan cara yang selamat. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan jadikanlah untukku dari sisimu kekuasaan yang akan menolong, kekuasaan yang membawa kemenangan. Nah, ini kata para ulama, artinya beliau nanti setelah berada di kota Madinah, setelah beliau keluar dari kota Makkah, kemudian tinggal di kota Madinah, Allah akan memberikan pertolongan demi pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemenangan demi kemenangan, mulai dari perang Badar, disusul dengan perang-perang lainnya, bahkan lebih daripada itu, ya, bisa mengalahkan Romawi dan Persia. Semuanya berawal dari mana? Dari hijrah ke kota Madinah. Ya, maka hijrah ke kota Madinah ini memiliki posisi yang demikian signifikan bagi, ya, kemenangan kaum muslimin. Setelah Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, maka kemenangan demi kemenangan, pertolongan demi pertolongan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau dan para sahabat. Maka ini merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke kota Madinah. Baik. Nah, kemudian bagaimana dengan kaum musyrikin? Kaum musyrikin bukannya buta mereka. Mereka melihat orang-orang yang dahulu mengaku muslim, ya, yang dikenal sebagai pengikutnya Muhammad alaihissalatu wassalam, sudah mulai hilang di peredaran. Umar sudah hilang, ya, Abu Salamah sudah enggak ada. Ya, para sahabat Suhaib bin Sinan sudah enggak ada, hilang, ya. Walaupun tentang Suhaib bin Sinan ini sebagian ulama mengatakan beliau itu hijrahnya setelah Nabi sampai di sana, ada khilaf di sana. Al-muhim, mayoritas para sahabat itu sudah hilang. Orang-orang yang mengikuti Muhammad alaihi salatu wasalam sudah menghilang dari kota Makkah. Maka berpikirlah mereka, ya, bagaimana menghandle Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu masih berada di kota Makkah. Ya, karena mereka mikir juga kalau para sahabat ini mereka pindah ke kota Madinah kemudian berhasil menyusun kekuatan di sana, ini juga membahayakan orang-orang Quraisy. Jadi walaupun para sahabat itu sudah pindah ke kota Madinah itu termasuk jalur perdagangannya orang-orang Quraisy. Kalau kita lihat di peta, kota Makkah itu di selatan. Kemudian untuk menuju negeri Syam, ingat ya, di awal-awal sirah kita sudah sebutkan bahwa orang Makkah itu memiliki dua jalur perdagangan. Ya, rihlat tasyita'i wa saif, jalur perdagangan musim panas, musim dingin, dan juga musim panas. Mereka kadang ke negeri Syam di utara, kadang mereka ke Yaman di negeri Yaman di bagian selatan. Nah, ketika akan melakukan perjalanan ke utara, mau tidak mau mereka akan melewati kota Madinah. Zaman itu barakallahu fikum, ya, orang harus singgah di kota-kota. Jadi mereka bisa jadi apa, kehabisan perjalanan, kehabisan bekal di perjalanan. Sehingga mau tidak mau mereka harus singgah. Nah, salah satu tempat persinggahan itu adalah kota Madinah. Dan kalau toh mereka tidak lewat kota Madinah, ya, melipir bahasanya, ya, maka ada kemungkinan orang-orang dari Madinah bisa menyerang kafilah dagang mereka. Jadi tetap saja bahaya. Kepindahan kaum muslimin ke kota Madinah ini bahaya. Maka mereka mulai bermusyawarah. Disebutkan oleh Imam Ibnu Ishaq rahimahullah, ya. Kisah ini dibawakan juga dalam Sahih Sirah An-Nabawi, ya, oleh Syekh Ibrahim Ali. Qala walamma ra'at Quraisyun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad sarat lahu syi'atun wa ashabun min ghairihim bi ghairi baladihim wa ra'au khuruja ashabihi minal muhajirin ilaihim arafu annahum qad nazalu daran wa asabu minhum man'atan. Ketika orang-orang Quraisy melihat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah memiliki pengikut yang berasal dari luar kota Makkah. Dahulu pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam mayoritasnya adalah sahabat yang berada di kota Makkah. Tapi setelah baiat Aqabah yang kedua, baiat Aqabah Kubra, beliau memiliki pengikut yang signifikan di luar kota Makkah. Kemudian orang-orang Quraisy juga menyadari, ya, bahwa kaum muslimin yang ada di kota Makkah mulai keluar, ya, muhajirina ilaihim, mereka pindah menemui pengikut-pengikut yang lain yang sudah berada di kota Madinah. Maka mereka mulai menyadari bahwa perlu untuk mencegah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahadiru khuruja Rasul sallallahu alaihi wasallam ilaihim wa arafu annahum qad ajma'a li harbihim. Maka pembesar-pembesar Quraisy ini mulai mewaspadai keluarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bergabung bersama mereka. Dan mereka menyadari bahwa ketika mereka berkumpul, besar kemungkinannya nanti mereka akan menyerang orang-orang Makkah. Ya, jadi orang pembesar Quraisy ini juga mikirnya jauh ya. Jadi jangan dibiarkan mereka sampai menyusun kekuatan. Kemudian fajtama'u lahu fi nadin nadwah. Ya. Maka mereka pun berkumpul di suatu tempat yang bernama Darun Nadwah. Wahia daru Qusay bin Kilab allati kanat Quraisyun la taqdi amran illa fiha. Naam. Dan Darun Nadwah ini adalah rumah miliknya Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab ini dahulu adalah pembesar Quraisy. Ya. Dan dulu Quraisy la taqdi amran illa fiha. Mereka tidaklah memutuskan sesuatu melainkan di Darun Nadwah. Darun Nadwah ini ibaratnya parlemen. Ya, gedung majelis permusyawaratan Quraisy. Ya, kalau di kita ada MPR, ini namanya MPQ, ya. Majelis Permusyawaratan Quraisy namanya Darun Nadwah. Yatasyawaruna fiha ma yasnauna fi amri Rasul sallallahu alaihi wasallam hina khafu. Maka mereka kemudian bermusyawarah, ya, bagaimana ini menangani Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka sudah mulai khawatir. Ya, bagaimana nanti kalau dia pindah ke kota Madinah berhasil menyusun kekuatan, ya, maka perjalanan dagang kita akan sangat terganggu. Baik. Nah, kemudian ketika mereka bermusyawarah, ada seorang tua yang minta ikut untuk bermusyawarah bersama mereka. Ternyata orang tua ini yang mengaku berasal dari Najd, ya, dia adalah iblis laknatullah alaih. Jadi iblis laknatullah alaih itu ikut serta dalam musyawarah. Ya. Iblis ini kan bangsa jin dan dia bisa mengubah bentuk menjadi seperti apa? Manusia. Ya. Tapi insyaallah enggak ada di masjid kita ya, enggak ada ya. Baik. Ya. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Ishaq, beliau membawakan riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau, "Lamma ajma'u lidzalik." Ya, wattada'u ay yadkhulu fi darin nadwah liyatashawaru fiha fi amri Rasul sallallahu alaihi wasallam wadaw fil yawmi alladhi ta'adu lahu wa kana dhalika yawmun yusamma yawm az-zahmah. Ketika orang-orang Quraisy berkumpul, ya, mereka bersiap-siap untuk membicarakan, bermusyawarah tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun berkumpul di suatu hari yang disebut sebagai yawm az-zahmah. Yaum zahmah, zahmah itu artinya berdesak-desakan. Wallahu ta'ala alam, maknanya bisa jadi karena di Darun Nadwah itu banyak orang yang berkumpul, mungkin mereka duduknya berdesak-desakan, atau juga bisa bermakna bahwa mereka dalam keadaan yang terdesak. Karena sebentar lagi ada kemungkinan Rasul sallallahu alaihi wasallam akan meninggalkan kota Makkah. Wallahu ta'ala alam. Ya. Fa'faradahum iblis fi hayati syekhin jalil alaihi batlah. Maka kemudian datanglah iblis dalam bentuk seorang syekh. Ya, orang yang sudah tua. Ya. Berarti iblis menyerupai apa? Orang yang sudah tua. Kemudian dia menggunakan pakaian, menggunakan sebuah mantel. Fa waqafa ala babid dar. Maka orang tua tersebut pun berdiri di depan pintu. Di depan pintu Darun Nadwah. Falamma ra'awhu waqifan ala babiha qalu man syekh. Ketika orang tua itu berdiri di depan pintu, maka orang-orang yang di dalam mengatakan, "Man syekh? Wahai syekh, siapa kamu?" Ya, bertanya, "Siapa ini syekh yang datang?" Syekh ini orang tua, orang yang terhormat. Qala syekhun min ahli Najdin, ya. Maka kemudian dia mengatakan, "Aku adalah seorang syekh dari Najd." Ya. Najd itu daerah sebelah timur Jaziratul Arabiyah, ya, yang sekarang itu menjadi kota Riyadh, ya, ibu kota Saudi Arabia itu Najd, ya, termasuk daerah Najd. Kemudian kata syekh tersebut ya, sami'a billadhi tada'tum lahu wa hadara ma'akum liyasma'a ma taqulun. Aku kesini mendengar apa yang sudah kalian bicarakan, ya. Wa hadaru ma'akum, aku hadir bersama kalian untuk mendengar apa yang kalian perbincangkan. Wa asa alla yu'dimakum minhu ra'yan wa nushan, dan aku berharap dengan kehadiranku di sini aku bisa memberikan ra'yan, ya, usulan, wa nushan, dan nasihat kepada kalian. Maka orang-orang Quraisy melihat, wah ini syekh masya Allah ya, seperti orang yang sudah berpengalaman, ya, sehingga tidak mengapa, apalagi dia menawarkan dirinya, untuk memberikan nasihat dan usulan kepada para pembesar musyrikin Quraisy. Qalu ajal, ajal tadi. Baik, silakan. Fadkhul, masuk. Mereka menyuruh syekh tersebut untuk masuk. Fadakhala ma'ahum. Maka syekh tadi, orang tua tadi pun masuk, ya, menemui mereka. Jadi iblis laknatullah alaih ikut rapat. Nah, kemudian disebutkan oleh para ulama, ya, diantaranya oleh Syekh Shofi Rahman Al-Mubarakuri, ini list daftar orang-orang yang ikut rapat, ya. Jadi ini kayak rapat mau kudeta gitu ya. Bayangkannya rapat PKI mau G30S ini ya. Baik, diantara yang ada di sana Abu Jahal pertama, jelas ya, beliau motornya ya selalu ada di mana-mana, ya. Abu Jahal dari Bani Makhzum. Kemudian Jubair bin Mut'im, Tu'aimah bin Adi, dan Al-Harith bin Amir dari Bani Naufal bin Abdi Manaf. Kemudian Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, Abu Sufyan bin Harb. Ma'ruf ya, Abu Sufyan panglimanya kaum musyrikin dari Bani Abi Syams bin Abdi Manaf. Kemudian An-Nadr bin Harith dari Bani Abdi Dar. An-Nadr bin Harith ini yang dahulu menyewa penyanyi ya. Jadi menyewa para penyanyi, setiap kali Nabi baca Quran, dia nyuruh budak-budaknya ini untuk apa? Bernyanyi, biar orang-orang meninggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan Al-Qur'an. Kemudian Abu Bukhtur bin Hisham, Zam'ah bin Al-Aswad, dan Hakim bin Hizam dari Bani Asad bin Abil Uzza. Kemudian Nabih bin Al-Hajjaj dan Munabbih bin Al-Hajjaj dari Bani Sahm. Kemudian Umayyah bin Khalaf dari Bani Jumah, dan iblis laknatullah alaih yang menyerupai laki-laki tua dari Najd. Nah, kita bisa lihat di sini yang saya garis hitamkan, yang saya tebalkan itu, ya, ini menunjukkan bahwa yang hadir di sana itu dari bermacam kabilah, ya. Jadi mereka sama-sama Quraisy. Jadi Quraisy itu suku besarnya, tapi klan-klannya itu berbeda-beda, bermacam-macam. Menunjukkan bahwa mereka ini tidak satu keluarga, tapi dari keluarga yang bermacam-macam. Kenapa ini perlu kita jelaskan? Karena nanti akhir dari musyawarah ini, kesimpulan dari hasil musyawarah ini, setiap kabilah akan mengirimkan utusan untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan berani untuk menuntut qisas. Kenapa? Karena dia harus berhadapan dengan banyak kabilah. Dia harus berhadapan dengan Bani Makhzum, dia harus berhadapan dengan Bani Abi Syams, dia harus berhadapan dengan Bani Naufal, dia harus berhadapan dengan Bani Sahm, dia harus berhadapan dengan Bani Jumah. Ya. Karena ini adalah keputusan bersama. Lihat bagaimana mereka merancang makar mereka. Maka kemudian mereka mulai bermusyawarah ketika itu. Satu persatu mengutarakan pendapatnya bagaimana cara menghandle Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian mereka membuka pembicaraan. Wa qala ba'dhum li ba'dhin. Inna hadha rajula qad kana min amrihi ma qad ra'aytum. Fa inna wallahi ma na'manuhu 'ala al-wuthub 'alaina fi man qad ittaba'ahu min ghairina fa ajmi'u fihi ra'yan. Ada seseorang yang membuka musyawarah. Dia mengatakan, kita semua sudah tahu bahwa orang ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kondisinya semakin berbahaya. Kita tidak akan pernah merasa aman kalau nanti pengikutnya yang berada di luar itu, ya, akan menyerang kita. Gak bakalan aman kita kalau pengikutnya yang ada di luar mereka berhasil menyusun kekuatan, maka selama-lamanya perjalanan dagang kita ini tidak akan aman. Bahkan bukan hanya perjalanan dagang, kota Makkah itu bisa diserang oleh mereka kalau mereka sudah berhasil menyusun kekuatan. Dan terbukti kan pada Fathu Makkah kan Nabi SAW menyerang kota Makkah, akhirnya kota Makkah ditaklukkan. Fa'ajmi'u fihi ra'yan, maka ayo kumpulkan pendapat-pendapat kalian. Fatasyawaru, Kemudian mereka pun mulai bermusyawarah. Thumma qala qailun minhum. Kemudian berkatalah seseorang di antara mereka. Ya, para ulama menjelaskan bahwa yang berkata ini adalah Abul Bukhturi bin Hisham. Maka Abul Bukhturi bin Hisham mengatakan, ihbisuhu fil hadid. Ya. Wa afliku alaihi baban. Maka kita rantai saja dia, kita tangkap dia, kemudian kita rantai, lalu kita penjarakan. Thumma tarabbasu bihi ma asaba asbahahu minasyu'ara alladhi kanu qablahu Zuhairan wan Nabighah. Kemudian kita tunggu saja, kalian tunggu setelah dia dipenjara, setelah dia dirantai, ya, kita tunggu sampai dia mati. Maka nasibnya nanti akan seperti penyair-penyair lainnya, seperti Zuhair dan An-Nabighah. Zuhair dan An-Nabighah ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, adalah dua orang penyair di masa jahiliyah. Jadi mereka meninggalkan bait-bait syair, tapi kemudian mati. Orang mengenangnya sebagai penyair. Maka maksud dari Abul Bukhturi, biarkan Muhammad ini kita penjara sampai dia mati, maka ketika dia mati nanti, orang-orang hanya akan mengenangnya sebagai seorang penyair. Paham ya? Ide yang sangat bagus sebenarnya ya. Tahan saja. Biarkan kemudian dia mati, begitu dia mati nanti, mati secara normal, yang terkenang di benak orang-orang adalah matinya seorang penyair. Nah, qala ya Zuhairan wa Nabighah wa man madha minhum ya min hadzal maut hatta yusibahu ma asabahum. Ya, ini maksudnya tadi. Ya, biarkan dia di penjara sampai dia mati sehingga nasibnya sama dengan para penyair lainnya. Qala Syekhun Najdi. Maka kemudian Syekh yang dari Najd yaitu Iblis laknatullah alaih mengatakan, "La wallahi, ma hadalakum bi ra'i." Ya, demi Allah kata dia, ini bukan ide yang bagus. Wallahi lain habastumuhu kama taqulun la yakhrujanna amruhu min wara'il bab alladhi aghlabtum dunahu illa ashabihi fala aushaqu an yathibu 'alaikum ya fayanzi'uhu min aydikum. Maka orang-orang ini dikasih tahu oleh syaitan, oleh iblis radhiyallahu alaihi. Wallahi ini bukan ra'yu yang bagus ya. Lihat iblis saja sumpah nyebut nama Allah ya. Jadi jangan tertipu dengan orang yang bersumpah. Kadang orang bersumpah demi Allah barang bagus, barangnya jelek gitu ya. Iblis bersumpah demi Allah, ini bukan ide yang bagus ya. Ya, kalau kalian memenjarakannya ya, hanya sekedar di penjara, maka dia bisa memberikan perintah kepada para sahabatnya. Ya. Nanti mereka pun akan datang untuk membebaskannya. Bahaya. Jadi kalau hanya sekedar dibebaskan ya, dibebaskan begitu saja, maka tetap akan ada peluang orang bisa untuk membebaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yukathirukum bihi hatta yaghlibukum ala amrikum. Kemudian setelah dia dibebaskan, maka dia akan memperbanyak jumlah pengikutnya, kemudian dia pun bisa mengalahkan kalian. Ma hadalakum bi ra'in fanduru fi ghairihi fatashawaru. Maka kata iblis, coba cari ide yang lain, ya. Ini bukan ide yang bagus bagi kalian. Ya, coba kita tunggu siapa di antara kalian yang bisa memberikan ide yang lain. Fatasyawaru, maka kemudian mereka pun melanjutkan musyawarah mereka. Tsumma qala qa'ilun minhum, ya, nukhrijuhu min baini adhhurina fananfihi min biladina fa idza akhraja anna fa wallahi ma nubali aina dhahab wala haitsu waqa idza ghaba anna wa faraghna minhu. Fa aslahna amrana wa alafatna kama kanat. Maka kemudian ada seorang yang mengatakan, ya, kita usir saja dia, kita buang dia dari negeri kita. Ya, karena sesungguhnya ketika dia sudah kita keluarkan dari negeri kita, itu bukan jadi urusan kita lagi. Ya, terserah dia mau kemana. Ya, kalau dia sudah tidak ada lagi di tengah-tengah kita, maka kita bisa kembali memperbaiki, ya, memperbaiki keadaan kita di kota Makkah yang dahulunya tercerai-berai gara-gara dia, ya, kita satukan kembali. Ya, jadi usir saja dia. Kita buang dari negeri kita, kemudian kita rajut kembali persatuan yang sebelumnya dirusak oleh Muhammad alaihi salatu wasalam. Faqala Syekhun Najdi, maka Syekh Najdi tadi, syekh yang tua tadi, iblis laknatullah alaihi mengatakan, "La wallahi, ma hadza bi ra'in." Ya. Yang demikian ini bukan ide yang bagus. Ya. Alam tarau husna hadithihi wa halawata mantiqihi wa ghalabatihi ala qulubi rijal bima ya'ti bih. Kalian lupa apa? Ya, apakah kalian tidak melihat ya bagaimana bagusnya ucapan si Muhammad ini? Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana manisnya ucapannya dan bagaimana ucapannya itu bisa menguasai hati-hati manusia? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa dengan tentu beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala bisa mengubah seseorang. Ya, sampai seseorang itu memusuhi keluarganya. Ya, karena keluarganya masih berada dalam kesyirikan. Yang dahulunya suka minum khamr berubah menjadi pembenci khamr. Yang dahulunya penyembah berhala berubah menjadi pembenci berhala dengan ucapannya Muhammad alaihi salatu wasalam. Wallahi law fa'altum dzalika ma amintum an yahilla 'ala hayyin minal arab. Maka kata iblis anatullah alaihi, kalau kalian lakukan ini justru kalian tidak akan merasa aman dari kabilah-kabilah Arab. Setiap nanti ada desa yang dikunjungi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengajak mereka masuk dalam Islam, maka mereka akan menjadi ancaman bagi kalian. Bayangkan kalau desa-desa banyak desa-desa yang dikunjungi oleh Muhammad, maka semakin besar ancaman bagi kalian. Naam. Fa yaghliba alaihi bidzalika min qawlihi wa hadithihi hatta yutabi'uhu alaihi. Ya, dia akan keluarkan jurusnya tadi berupa ucapan-ucapan yang indah sehingga orang-orang pun menjadi pengikutnya. Tsumma yasiru bihim ilaikum hatta yata'akum bihim fi biladikum. Nanti kalau mereka semua sudah menjadi pengikutnya Muhammad, bisa jadi mereka akan menyerang kalian. Fayakhudha amrakum min aydikum, maka kepemimpinan kalian wahai Quraisy akan direbut oleh mereka. Tsumma yaf'alu ya bikum ma arad, dan mereka akan melakukan apapun yang mereka inginkan kepada kalian. Dabbiru fihi ra'yan ghairu hadza. Coba ada ide lain atau tidak, kata iblis radhiyallahu alaihi. Jadi ide untuk membuang Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tetap membahayakan. Nanti dia akan tetap bisa mengumpulkan pengikut. Yang suatu ketika pengikutnya itu banyak, ya kedudukan kalian di Mekah ini bisa terancam. Faqala Abu Jahal bin Hisyam, maka kemudian top leadernya, yaitu Abu Jahal bin Hisyam, mengeluarkan sebuah ide. Ya, wallahi innali fihi la ra'yan ma arakum. Ya, wa waqatum alaihi ba'd. Sesungguhnya aku memiliki ide yang lebih bagus daripada ide-ide yang kalian kemukakan. Kemudian mereka mengatakan, qalu wa ma huwa ya Abul Hakam? Ya, apa idemu wahai Abul Hakam? Abul Hakam ini panggilan aslinya Abu Jahal sebelum beliau menjadi musuh Islam, sebelum dia menjadi musuh Islam. Qala ara an na'khudha min kulli qabilatin fatan syabban jalidan nasiban wasitan fina. Menurutku kita mengambil perwakilan dari masing-masing kabilah. Ya, kita ambil pemuda yang kuat, pemuda yang terampil, pemuda yang siap untuk bertarung. Thumma nu'ti kulla fatan minhum sayfan sariman. Kemudian setiap pemuda itu kita berikan pedang yang terhunus. Thumma ya'midu ilai fayadribuhu biha darbata rajulin wahid. Maka kita kirimkan mereka semua ke hadapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita bunuh ya secara bersama-sama. Ya, jadi kumpulkan orang-orang yang paling tangguh, kemudian apa? Bunuh dia bersama-sama. Fayaktulu, kemudian dia pun akan mati. Wa nastarih minhu. Maka kemudian kita pun bisa terbebas dari dirinya. Ini brilian ya, brilian. Ya, jadi kumpulkan ya. Bukan berlian ya, tapi brilian ya. Ya, jadi kita kumpulkan ya pemuda-pemuda yang paling tangguh dengan pedang terhunus, kemudian bunuh bareng-bareng. Kalau bunuh bareng-bareng kan enggak ketahuan nih siapa yang membunuh ya. Semuanya jadi terdakwa. Ya. Maka kalau semua jadi terdakwa, fa innahum idza fa'alu dzalika tafarraqa damuhum min qabail jami'an. Kalau dibunuh bareng-bareng oleh perwakilan dari kabilah, maka semua kabilah menanggung darahnya Muhammad. Falam yaqdir banu Abd Manaf ala harbi qaumihim jami'an, dan banu Abd Manaf keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan mampu untuk menuntut balas. Bukan satu kabilah yang membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi banyak kabilah. Ini yang sangat brilian. Nah, faradu minna bil aql fa aqalnahu lahum. Maka kami pun setuju dengan ide yang dikemukakan, maka mereka pun setuju dengan ridho apa dengan ide yang dikemukakan oleh Abu Jahal. Faqala Syekhun Najri, bahkan iblis yang berada dalam bentuk orang tua tadi mengatakan, al-qawlu ma qala rajul hadha ra'yul ladhi la ra'a ghairuhu. Maka kata iblis laknatullah alaih, ya, al-qawlu ma qala rajul, ini adalah pendapat yang terbaik, pendapat orang inilah yang terbaik, hadha ra'yu alladhi la ra'ya ghairuhu, inilah ide yang harus kita laksanakan, bukan ide-ide lainnya. Fatafarraqal qaumu ala dhalika wa hum mujmi'un lahu. Maka kemudian mereka pun berpencar, ya, untuk dalam keadaan mereka bersepakat dengan idenya Abu Jahal. Artinya apa? Masing-masing kabilah akan mengirimkan perwakilan, kemudian mereka akan datang menemui Muhammad dengan pedang yang terkunus, lalu mereka berbarengan akan membunuh Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka bagaimanakah usaha pembunuhan mereka kepada Rasulullah SAW? Apakah Rasulullah SAW akan selamat dari usaha pembunuhan mereka? Dan kalau beliau selamat, bagaimana pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau SAW? Insya Allah ini akan menjadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, naktafi bihadal qadar. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan untuk bertemu di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.